طيب بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحديث 77 والحديث 78 لم نقرأ الشرح صح؟ طيب قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. Jika salah seorang kalian mengimami salat, maka hendaklah meringankan. فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفِ Karena pada mereka, yakni makmumin, ada orang yang lemah. وَالسَّقِيمِ Ada orang yang sakit. Wadal hajah, ada orang yang memiliki kebutuhan-kebutuhan hajat-hajat. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Adapun salah seorang kalian kalau salat sendirian, maka silakan. Dia panjangkan sesukanya. Hadis yang berikutnya dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallam kemudian berkata, "Inni la ata'akhkhar 'an salati shubhi min ajli fulanin mimma yutilu bina." Dia berkata, "Sungguh aku meninggalkan salat subuh," ini maksudnya ta'akhkhar adalah memisahkan diri dari salat subuh, "karena si fulan, di mana dia memanjangkan sholat kami." Dalam riwayat dikatakan, "Wa inna la ashabun nawadih." Sedangkan kami adalah orang yang memiliki kerjaan. Ashabun nawadih adalah orang yang biasa berangkat berpagi-pagi untuk ngurusi kebun-kebunnya atau ladangnya yang kalau kesiangan tidak mungkin. Mengapa? Karena di sana kalau sudah kesiangan panasnya luar biasa. Hampir enggak ada orang di luar rumah. Tayyib qala, ketika orang itu berkata seperti itu, memisahkan diri dari salat jamaah subuh karena imamnya kepanjangan, maka Nabi pun marah. Qala, "Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ghadiba fi maw'idhatin qat ashadda mimma ghadiba yawma idzin." Sungguh tidaklah aku melihat Nabi marah dalam satu nasihat pun yang lebih dahsyat marahnya daripada saat itu. Qala ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna minkum munafirin, sesungguhnya di kalangan kalian ada para munafirin. Munafir adalah orang yang membuat orang menjauh, yang membuat orang lari. Fa ayyukum amman nas, siapa di antara kalian yang mengimami manusia, falyujiz, hendaklah meringkas salatnya. Fa inna min waraihi, karena di belakangnya ada al-kabir was-saghir wadal hajah, ada orang yang tua, ada anak kecil, ada juga dal hajah. Taib, orang tua renta karena lemah, orang sakit karena lemah, orang hajat karena hajatnya, anak kecil karena apa? Biasanya anak kecil lebih kuat. Hah? Karena apa? Nah, anak kecil itu gak bisa lama-lama konsentrasi. Pertama, konsentrasi dia. Lama sedikit, gelisah. Langsung tengok kanan, tengok kiri. Nanya, Abi. Gak bisa lama-lama. Barakallahu fikum. Tetapi Imam Malik rahimahullah menyatakan atau berpendapat tidak boleh membawa anak kecil salat berjamaah ke masjid kecuali mumayyiz, Mumayyiz itu ya'qil. Mumayyiz adalah ya'qil. Paham mereka sedang apa. Saya ini sedang sholat. Dia tahu. Itu mumayyiz. Kalau terlalu kecil, tidak dianjurkan. Bahkan Imam Malik berpendapat tidak boleh membawa anak kecil ke masjid. Demikian disebutkan oleh Ibn Abi Zabanain. Al-Man al-Ijmali, kita lihat maknanya secara ringkas. Ja'at hadihi syari'ah as-samhah bil-yusri was-suhula. Iftah al-bab. Iftah al-bab. Fathan kabiran jiddan. Nah. Huna kabab, huna? Maafi? Qala. Syariat ini datang membawa kemudahan. Dan syariat ini disifati dengan as-samha. Yang penuh toleransi. Syariat as-samha. Syariat yang banyak memaklumi. Datang syariat yang banyak memaklumi ini dengan al-yusr was-suhulah, dengan kemudahan, keringanan. Inna hadad din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah, kata Nabi. La yushadad din illa ghalabah. Tidaklah orang memberat-beratkan agama ini kecuali enggak akan dia bisa konsekuen. Pasti kalah. Wala yushadad din illa ghalabah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala juga selalu mengiringi perintah-perintahnya dengan kalimat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Wa nafil anat wal haraj, dan juga meniadakan al anat wal haraj. Al anat wal haraj kebalikannya. Kebalikannya mudah adalah kesusahan. Kebalikannya al haraj adalah kemudahan. Anat kesusahan, lawannya kemudahan. Al-hajat, al-haraj juga kesusahan, lawannya kemudahan. Walihada, fa'inna salat allati hiya ajalla ta'at. Oleh karena itu, maka salat yang merupakan setinggi-tinggi ketaatan. Amaran Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-imama bittakhfifi fiha. Di dalam salat yang merupakan ibadah yang paling tingginya, Nabi perintahkan para imam untuk mengerjakan atau mengimami dengan ringan. Jangan memberatkan. Bittakhfif. Litatayassar wa tashul 'alal mu'minin. Agar terasa ringan dan mudah bagi kaum mukminin. Fayakhruju minha wa hum laha raghibun. Maka mereka pun keluar dari salat dalam keadaan mereka rindu dengan salat, karena merasa nikmat, ringan, tidak berat. Sebaliknya kalau mereka memberatkan, justru mereka khawatir ketika mau berangkat ke masjid. Aduh, nanti panjang lagi kayak kemarin. Akhirnya malas untuk berangkat ke masjid. Inilah barakallahu fikum hikmah. Mengapa disuruh untuk meringankan? Agar mudah bagi kaum mukminin. Karena inna hadza din yusrun, karena agama ini mudah. Fa yakhruju minha wa hum laha raghibun. Wa tahdid. Batasan ringan adalah ringan tanpa merusak. Artinya khafifun ghairu mukhil. Khafifun bighairi ikhlal. Ringan tapi tidak mencacati salat. Sesuai dengan rukun-rukunnya, sesuai dengan sunnah-sunnahnya, sesuai dengan apa yang wajib-wajibnya, tanpa mengurangi semua itu. Wa li'anna fil ma'mumin man la yutiqu at-tatwil. Karena pada makmum ada orang-orang yang tidak mampu untuk berpanjang-panjang salat. Imma li'ajzih, bisa jadi karena ketidakmampuan, lemah. Au maradih, atau karena sakitnya. Au hajatih, atau hajatnya. Apalagi kamu melihat ada orang-orang berseragam ikut sholat. Kamu tahu dia jam 1 siang harus kembali. Itu pun dalam keadaan dia harus sempatkan waktu untuk makan siang. Belum sempat makan siang, baru selesai sholat, sudah jam 1. Kantornya, kalau dia terlambat akan menghukum dia. Ini berarti dulhajah. Mereka memiliki hajat. Maka seorang imam harus bijak. Ini pegawai-pegawai ini, jam 1 akan masuk kembali. Maka jangan memperpanjang sholat duhur sampai 1 jam. Dengan alasan sunnah, Rasulullah SAW pernah sholat rakaat pertama dan seorang sahabat keluar. Karena batal, cari air sampai ke ujung kota. Setelah dia mendapatkan air, berwudu dan sebagainya, kembali lagi dalam keadaan Rasulullah SAW masih di rakaat pertama. Hadis sahih. Riwayatnya sahih. Tetapi yura'i al-ma'mumin. Seorang imam harus memperhatikan makmumnya. Kalau kamu lihat makmumnya, ini makmum tidak bisa panjang-panjang. Karena mereka dulhajah. Orang-orang yang memiliki hajat, dia akan kerja sebentar lagi. Dan dia akan dihukum demikian-demikian. Maka ringankanlah. Toh, tetap sah. Yang penting tidak mencacati sholatnya. Tidak merusak sholatnya. Yani ringkas tapi tetap sempurna. Ringkas tapi tetap sempurna. Arkanuha, wawajibatuha, wasunanuha. Fa'in kanal musallimun faridan. Kalau seorang musalli salat sendirian, falyutawwil ma syaa, maka silakan dia memanjangkan sekehendaknya. Li'annahu la yadurru ahadan bidzalik, karena dia tidak merugikan seorang pun dengan itu. Silakan. Mau berpanjang-panjang silakan kalau salat sendirian. Tapi kalau salat berjamaah, seorang pemimpin harus memperhatikan bawahannya. Seorang imam harus memperhatikan makmumnya. Qala wa min karahatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam litatwil, dan karena tidak sukanya beliau alaihi salatu wassalam terhadap orang yang memanjangkan salatnya, alladhi yadurrun nas, tentunya bukan panjangnya yang Rasulullah tidak suka, tetapi panjang yang yadurrun nas, panjang yang menyebabkan manusia terganggu. Yang sakit punggungnya, gemeteran kakinya. Yang tua dalam keadaan sudah rasanya pengen berhentikan sholatnya. Maka barakallahu fikum, Rasulullah tidak suka yang demikian. Berarti apa ketidaksukaan Rasulullah SAW? Bukan terhadap panjangnya sholat. Rasulullah sangat suka berpanjang sholat. Maka dikatakan di sini, min karahatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam at-tatwil al-mumil alladhi yadurrun nas, panjang yang membuat mereka lelah, yang membuat mereka susah, au yu'awwiquhum atau membuat mereka susah, menghalangi mereka dari a'malihim, dari amalan-amalan mereka. Mereka punya kerjaan, mereka punya sekian perkara. Mungkin kamu nganggur imamnya, tetapi mereka punya hajat. Anahu lamma ja'ahu rajulun wa akhbarahu annahu yata'akhkhara an salati subhi. Dan ketika Rasulullah SAW tahu, ketika datang seseorang mengkhabarkan bahwa dia tidak ikut salat subuh bersama jamaah, memisahkan dirinya dari salat jamaah, min ajlil imam, karena si imam, alladhi yusalli bihim, yang mengimami mereka, fayutilu salah, dan memanjangkan salatnya, ghadiban nabi, nabi pun marah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ghadban syadida, dengan marah yang sangat, waqala, dan beliau berkata, inna minkum, man yunafir nas, diantara kalian ada yang membuat manusia lari, membuat manusia lari dari agama, atau lari dari ibadah, atau lari dari salat, atau lari dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukarrih ilaihimus shalah. Ada di antara kalian yang membuat orang jadi enggak suka salat. wa yutaqqiluha, karena memberatkan. Alaihim. Fayyukum amman nas, maka siapa di antara kalian yang mengimami manusia, falyujiz, hendaklah salatnya salat yang mujazah. Fa'inna minhumul ajizin, karena di kalangan mereka ada yang ajizin, ada yang lemah. Wadawil hajat, ada yang memiliki hajat-hajat, ada yang sakit. Qul inna a'udzukum Allah, wa hadha dalil aidan ala jawazi maji'id dha'if ila shalah. Di sini ada dalil bolehnya orang lemah, orang sakit datang ke masjid. Termasuk anak-anak? Naam, bi syarat mumayyiz ala qawli Imam Malik rahimahullah. Karena di belakang kalian ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada anak-anak, ada orang tua. Pada dalil, ala anna ha'ula ashabul a'dhar, orang-orang yang sesungguhnya punya uzur ini, boleh ke masjid. Artinya seorang imam jangan menyalahkan makmumnya. Ketika dia panjang kemudian ada yang berkata, sat isi pulan, ada yang lemah. Kenapa ke masjid? Bukankah sakit? Dia punya uzur, enggak usah ke masjid. Fahadha ghairu faqih. Berarti dia tidak faqih. Padahal Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, bahwa di belakang kalian ada yang lemah, ada yang sakit. Artinya apa? Boleh untuk hadir. Kenapa dilarang? Imamnya yang hendaknya yukhaffif, imamnya yang meringankan. Kalau dia ingin sholat panjang, sholat sendiri di rumahnya. Ketika sholat sunnah, ketika qiyamul lail, ketika sholat qabliyah atau ba'diyah, tafadhal. Falyutawwil ma syaa'a. Silakan dia panjangan sesukanya. Idzan, akhadna aidan min hadzal hadis an haula'i min ashabil a'dhar likibarihi, karena ketuaan atau karena sakit atau karena lemah atau karena kecil, tetap mereka boleh hadir salat jamaah ke masjid. Walaupun kalau mereka tidak berangkat, mereka punya rukhsah, khususnya yang sakit. Hanya saja khusus bagi anak kecil, sudah kita sebutkan tadi ucapan Imam Malik rahimahullah, tidak boleh membawa anak kecil ke masjid kecuali mumayyiza. Mumayyiz adalah anak kecil yang sudah paham bahwa ini sedang sholat. Walaupun belum balik, cukup dengan tamyiz boleh dibawa ke masjid. Karena kekhawatiran mereka akan mengganggu al-musallin, akan mengganggu orang-orang yang salat. Ikhtilaf ulama, perselisihan para ulama. Hunaka ahaditsu sahihatun tasif salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil-tul. Di sana ada hadis-hadis yang mensifati salat Nabi dengan at-tul. Mensifati salat Nabi dengan panjangnya. Bihaitsu yukabbir, di mana Nabi bertakbir dengan takbiratul ihram, fayadhhabu adh-dhahib ila al-baqi'. Seseorang pergi ke Baqi', ke perkuburan Baqi', wa yaqdi hajatahu, membuang hajatnya. Setelah selesai membuang hajatnya, yarji' wa yatawadda, kembali mencari air dan berwudu. Wa yudriku raq'atul ula, sampai balik lagi ke masjid lagi, masih mendapatkan rokaat pertama. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa bi'annahu yaqra' fi salatil maktuba bi'tiwalis suwar. Dan diriwayatkan pula bahwa beliau alaihi salatu wassalam membaca dalam salat-salat wajib, bi'tiwalis suwar, dengan surat-surat panjang. Ada tiwal, ada qisar, ada qisar al-mufassal. Tiwal itu surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, Al-A'raf. Wa yaqra' bi tiwalil mufassal, dan juga membaca tiwal mufassal. Tiwal mufassal seperti surat Qaf, surat Tur, wa nahwihima. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Tetapi di sana ada hadis pula. Ahaditsu sahihah. Tahuts 'ala at-takhfif, yang menganjurkan para imam untuk meringankan. Minha hadanil hadithan. Di antaranya dua hadis yang bersama kita ini. Alladhani ma'ana, yang bersama kita yang sedang kita bahas. Wa nahu yaqra, dan bahwasanya beliau pernah membaca dalam salat maghrib, qul ya ayyuhal kafirun, dan juga surat al-ikhlas, qul huwallahu ahad wa nahwu dhalik. Wan nasu tab'an li hadhihi al-adillah, dan manusia mengikuti dalil-dalil ini. Ada yang melihat dalil pertama, ada yang melihat dalil-dalil kedua. Dalil-dalil pertama, Rasulullah SAW panjang membaca tiwal atau tiwal mufassal, dan Rasulullah SAW pernah salat begini dan begitu. Maka semua hadis-hadis yang semakna dengan ini dipegang oleh golongan pertama. Maka semestinya harus panjang. Atau sebaiknya harus panjang. Sebagian lain melihat hadis-hadis yang memerintahkan untuk takfif. Dan yang meriwayatkan bahwa Nabi membaca kulhu dan kulya. Maka kata mereka, tidak. Semestinya kita ringan. Akhirnya mereka mukhtalifun. Berselisih para ulama. Faminuhum man yara tatwil amalan bi ahadithiha. Di antara mereka ada yang berpendapat sebaiknya memanjangkan, dan itu mengamalkan hadis-hadisnya. Wa minhum man yara takhfif, sebagian lain berpendapat untuk meringankan, amalan bima warada fiha, karena mengamalkan apa yang diriwayatkan dari hadis-hadis yang meringankan. Wal haqqu, dan yang benar adalah, annahu laisa baina hadhil ahadits ta'arud walillahil hamd wa kulluha muttafiqah. Yang benar bahwa tidak ada antara kedua hadis ini pertentangan, walhamdulillah. Dan semuanya mencocoki, muttafiqah, tidak bertentangan. Walhaqqu bainahuma, kebenaran ada di antara keduanya. Wattakhid baina, wattakhid, ambillah bainahuma sabila, ambillah di antara keduanya jalan. Artinya, at-tawil tawil ghairu mumillin wala mudir. Wa takfif takfif ghairu mukhil. Panjang, panjang yang tidak membosankan makmumin. Panjang yang tidak mengganggu dan membuat madarat para makmum. Kalau pendek, pendek yang tidak mencacati salat, tidak merusak salat. Berarti, al-khafif, al-khafif ghairu mukhil. Sedangkan tawil, tawil ghairu mumil. Karena tidak boleh membuat orang bosan dari sholat. Mumil artinya membosankan, membuat orang bosan sholat dan kemudian malas berangkat ke masjid. Oh, kalau baca panjang sekali, sampai dari maghrib sampai hampir isya. Akhirnya yunafir. Yunafirin nas, membuat manusia lari dari sholat. Baik. Qala, walakin at-takhfif wat-tatwil amrani nisbiyan. Tidak ada pertentangan antara kedua dalil. Karena yang namanya takhfif dan juga tatwil itu nisbi. Apa maknanya nisbi? Nisbi itu enggak ada ukuran yang pasti. Nisbi itu binisbat li wahid wa binisbat li ghairihi yakhtalif. Itu mana nisbi. Binisbah li fulan qasir. Walakin binisbah li allan tawil. Fah? Kita baca surat amma yatasalun sampai selesai. Bagi kita ringan. Bagi kita di pondok biasa. Tapi ya wailakum, hati-hati ketika kamu mengimami di kampung, kamu baca surat Amin Tasalun sambil selesai. Bagi mereka tawil, jiddan, jiddan, jiddan. Mereka akan mencoret kamu dengan coret merah, jangan sekali lagi dia jadi imam. Dimana? Nisbi. Binisbati lakum, adi. Wa binisbati lahum, tawil. Taib. Berarti nisbi. Wa kadzalika, demikian pula at-tatwil, demikian pula at-takhfif. Kedua-duanya nisbi. Amrani nisbiyan. La yuhaddani bihad. Tidak bisa didefinisikan seberapa. Kalau 10 menit pendek, kalau setengah jam panjang, enggak bisa. Kadang setengah jam bagi sebagian orang terlalu pendek. Setengah jam pendek, nah, karena dia biasa sholat panjang dan di sekitarnya juga biasa sholat panjang dan mereka orang-orang yang masya Allah ahlus salah. Baik. La yuhadda, tidak ada batasan tertentu sekian menit atau sekian jam. Lianna an-nas fi dhalika ala bunin ba'id. Karena manusia dalam masalah ini ada perbedaan-perbedaan yang sangat jauh. Ada ala bun atau baun ba'id. Perbedaan yang sangat jauh. Fannaqiruna yarawna salatal mutawassitah tawilah. Para naqirun melihat salat yang sedang-sedang saja menganggapnya panjang sekali. Mengapa? Karena mereka naqirun. Yankur. Tahu naqirun? Ayam yang mematok makanannya itu yankur. Yang kalau salat kayak ayam matok makanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haula'i naqirun. Para naqirun melihat salat yang biasa, sedang-sedang saja sesungguhnya. Ra'aha tawilah, mereka lihat itu sebagai yang panjang sekali. Menggerutu mereka, marah-marah mereka. Wa ahlul ibadah, sedangkan ahlul ibadah, ahlus shalah, ahlut ta'ah, yarawnaha, mereka melihat salat yang sama, pendek sekali, ringan sekali. Fal yarji' ila ahadith, maka kembalilah kepada hadis-hadis tersebut. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila halihi wa salatihi, kita kembali kepada beliau dalam keadaannya ketika salat. Wa yutabbiq ba'daha ala ba'd, dan kemudian dicocokkan sebagian terhadap sebagian yang lain. Wa yadhhar al-haq al-fasil, maka akan tampaklah kebenaran yang rinci. Ini salat Nabi, ini salat Nabi, ini salat Nabi, ini salat Nabi. Kamu kumpulkan semua. Kenapa ada yang panjang, ada yang pendek? Berarti Nabi pernah panjang, Nabi pernah pendek. Pernah sampai membaca Al-Baqarah, Tiwal, pernah juga membaca Tiwarul Mufassal, seperti Tur, bahkan waktu itu pada waktu Maghrib. Yang biasanya pendek. Beliau baca surat Tur. Kata para sahabat, sungguh aku tidak pernah mendengar demikian bagusnya bacaan Rasulullah SAW ketika itu. Baik. Kadang juga membaca kulhu dengan kulia. Maka kapan beliau panjangkan, dalam situasi apa, kepada siapa, dan siapa makmumnya. Dan kapan Rasulullah SAW pendek, terhadap siapa, dan siapa makmumnya. Dan kapan Rasulullah SAW marah, dan menyatakan, man ida amman nas, pada siapa? Pada mereka yang mengimami panjang dalam keadaan makmumnya ada ashabun nawadih. Ashabun nawadih adalah ashabul hajat, zawul hajat. Orang-orang yang punya hajat. Maka saat itu Rasulullah marah. Tapi tempat lain tidak. Bahkan Rasulullah memanjangkan. Bahkan ketika Ibn Abbas ikut atau Ibn Mas'ud juga pernah mengalaminya, hal yang hampir sama. Ikut berjamaah dengan Rasulullah SAW, Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, disambung dengan surat Ali Imran, disambung dengan surat An-Nisa. Satu rokaat. Makmumnya cuma sahabat yang mulia, satu orang ikut, yaitu Ibn Abbas, atau dalam hadis yang lain, kejadian yang hampir sama, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka kalau dikumpulkan semuanya dan kita lihat situasi dan kondisinya ketika itu, yadhhar al-haq al-fasil, akan tampaklah kebenaran yang rinci. Wa kadzakarahu aqdzakarat san'ani annahu sallallahu alaihi wa ala ali wa sallam kana yutilu salatahu li'ilmihi bihalil mu'tammin. Kata san'ani rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan salatnya adalah ketika beliau tahu keadaan mu'tammin, keadaan makmum-makmumnya. Wa annal amra bitakhfif, adapun perintah untuk takhfifis shalah khassun bil ummah, maka itu khusus bagi umat ini dan khusus ketika di belakangnya ada orang-orang yang tidak mampu, orang yang renta, orang yang tua, anak-anak atau dal hajah. Baik, intahaina min ikhtilaf al ulama fi hadzal bab. Idzan ma huwa ar-rajih? Ar-rajih la bas an yutawwil wa la ba'sa an yukhaffif, walakin takhfifan ghayra mukhil wa tatwilan ghayra mumil wala mudhir. Pendek tidak merusak salat, panjang tidak membuat orang lari, tidak membuat orang dalam keadaan bermadarat. Ma yu'khadh min al-haditsain, apa yang kita ambil dari dua hadis ini? Istafadna min hadain al-haditsain wujub takhfif salatil jamaah ma'al itmam atau ma'al itmam afwan, wajibnya meringankan salat jamaah tapi dengan itmam, dengan kesempurnaan. Tidak boleh pendek yang merusak. Kehilangan sunah-sunahnya sudah rusak. Apalagi kesalahan yang wajib-wajibnya lebih rusak. Apalagi kehilangan rukun-rukunnya, maka hancurlah. Tidak ada lagi dikatakan sholat. Tidak disebut sebagai sholat. La salata. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Yang kedua, ghadabuhu sallallahu alaihi wasallam alal mutaqqilin, marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka-mereka yang memberatkan salat. Wa'aduhu hadha minal fitnah, dan Nabi menyebutnya sebagai fitnah. Inna minkum munaffirin. Entah waktu, karena habis waktu. Kalian kerjakan sebagai PR, terjemahkan, dan ditambahin. Hah? Sebanyak yang kamu dapat. Sebanyak yang kamu dapat. Diterjemahkan, dan ditambah dengan faedah-faedah lain. Walaupun mungkin faedah akhlakiyah, atau faedah manhajiyah, atau faedah-faedah yang berkait dengan dakwah Rasulullah SAW, atau cara dakwah beliau, cara nasihat beliau, ila akhirnya. Ucapan Rabbana walakal hamdu dijaharkan memang. Artinya dijaharkan itu terdengar suaranya. Rabbana walakal hamdu. Nah. Takbir kalian juga. Idza kabbara fakabbiru. Kalau bertakbir, bertakbirlah kalian. Ucapkan Allahu Akbar. Nah. Wallahu ta'ala a'lam.